بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى، pada malam hari ini, malam ke-19 min Rabiul Tsani, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia nikmat yang luar biasa, terutama nikmat hidayah wal iman, dan juga nikmat berupa kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri majlis atau muhadarah ini. Fa ikhwana fillah barakallahu fikum, kita kembali insyaallah melanjutkan untuk bersama-sama mengkaji, mendulang faidah dari sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang muallif, Syekh Abdul Salam bin Abdullah Sulaimani, terkait dengan tarbiyat al-aulad fi dhil kitab was sunnah, pendidikan anak-anak dalam bingkai Al-Quran was sunnah. Akhwana fillah barakallahu fikum, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwa mendidik anak-anak bagian dari sebuah perintah Allah yang mulia, bagian dari sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, sebuah mas'uliyah dari kedua orang tua, bahwa asal hukum asal dari kewajiban mendidik, membina, memberikan pendidikan kepada anak-anak, hukum asalnya adalah kepada kedua orang tuanya. Nah, disebutkan dalam athar dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya sebagai murajaah pada pertemuan yang kemarin, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Nah, cukuplah dia itu berdosa, cukuplah dia dikatakan seorang yang athim, berdosa, terjatuh dalam sebuah dosa. Ketika dia menyia-nyiakan, tidak mau peduli dan mengurusi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, seorang abah bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anaknya, maka ketika sang ayah, sang abah ini tidak peduli, tidak punya keseriusan, tidak punya kepedulian yang serius, tidak punya ihtimam yang kuat, tidak punya ihtimam yang besar, upaya yang serius untuk mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar dan tepat, maka dia jatuh dalam sebuah dosa. Nah, iyadzan billah, Dari sini bahwa menekankan dan menegaskan bahwa tarbiyatul aulad hukumnya bukanlah mustahab, bukanlah mandub, tetapi sebuah min a'dhamil wajibat, termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang besar. Nah, di antara kewajiban-kewajiban yang besar tanggung jawab orang tua adalah mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Ini kesimpulan pada kajian yang sebelumnya. Berikutnya ikhwan fillah barakallahu fikum, menulis melanjutkan memberikan pembahasan yang berikutnya adalah al-hidayah nau'an. Hidayah meliputi dua macam. Dan ini sering disampaikan dalam berbagai majlis insyaallah. Yang pertama hidayah dilalah wa irsyad wa bayan. Hidayah berupa menjelaskan, berupa membimbing, berupa mengajari, menerangkan, mengawal anak-anaknya, membimbing anak-anaknya untuk mengerti akidah yang sahih, tauhid yang safi, manhaj yang salim, mengawal anak-anaknya untuk berakhlak al-karimah, beradab yang thayyib, yang hamidah. Nah, ini hidayah apa? Dilalah wa irsyad. Hidayah ini adalah tanggung jawab semua pihak, terutama adalah kedua orang tua. Orang tua hanyalah sebatas mengarahkan, hanyalah sebatas membimbing, hanyalah sebatas memberikan penjelasan, menerangkan, dan mengawal mereka, mengontrol mereka. Ini hidayah al-bayan wa dilalah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah tugasnya adalah membimbing, mengarahkan, menunjukkan mana jalannya hak dan mana jalan yang batil, menjelaskan apa itu at-tauhid, perkara yang paling besar dalam agama ini, tahqiq at-tauhid, tahqiq al-uluhiyah wal-ubudiyah lillahi azza wa jalla, dan menjelaskan tentang a'dham ad-dhunub asyirku billah, sebaliknya menjelaskan, menerangkan dosa yang paling berat dan besar adalah syirik kepada Allah dengan segala macam-macamnya, dan juga apa itu wal-kufur wal-nifaq wal-fisq, nah, wal-halal wal-haram. Ini juga Rasul. Wa innaka latahdi man ila siratin mustaqim. Demikian pula juga seorang anak, seorang ayahanda. Walaupun konteksnya ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sebatas engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini juga meliputi umatnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai orang tua hanya sebatas membimbing dan mengarahkan. Setelah kita berusaha dan punya ihtimam yang optimal, yang maksimal, nah, mencurahkan tenaga pikiran dan bertawun dengan pihak-pihak yang lainnya untuk mengawal anak-anak kita ila sirati mustaqim, ini sudah batasan kita. Adapun hidayah yang kedua, hidayah at-taufiq wal ilham wal qabuli wal amal bihi. Adapun taufiq berupa at-taufiq, berupa ilham, menerima dan mengamalkannya. Naam. Ini adalah semata-mata hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik berupa ilham, berupa al-amal. Nah, menyambut kebaikan, menerima kebaikan dan mengamalkannya, ini mutlak tahta milkillah. Nah, mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak dimiliki oleh para rasul apalagi selain daripada mereka. Jami'ur rusul wal anbiya, mereka sebatas memberikan penjelasan, sebatas basyiran wa nadhira, memberikan, menjelaskan tentang kebaikan dan akibat dan kesudahannya, dan juga memberikan peringatan akibat dari sebuah dosa, sebuah kejelekan dan juga kesudahannya. Cuma sebagai basyir, memberikan kabar kebaikan bagi orang-orang ta'ah, dan juga nadhir, memberikan ancaman bagi orang yang menentang. Nah, kalau mereka sebatas sebagai basyir wa nadhir, lebih-lebih lagi umatnya. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah taufik wal ilham wal amal sekalipun kepada orang yang kau cintai, yang pamannya Abu Talib, sekalipun paman wahai Nabi yang membantu dakwahmu, yang mendukung dakwahmu, yang membela dakwahmu, yang sebelumnya sebagai pengasuhmu, setelah meninggal kakekmu Abdul Muttalib, diasuh oleh pamannya Abu Talib sejak kecil menjadi dewasa, membela dakwah Nabi sebagai bemper dari kemarahan orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang sempurna, Allah telah menetapkan, menakdirkan bahwa Abu Talib mati ala millati abih. Nah, itu bi'adrihi, semata-mata keadilan Allah Azza wa Jal. Nah, ini pun juga menimpa kedua orang tua baginda Rasulullah, ayahanda Rasulullah Abdullah, dan juga ibunda Rasulullah Aminah. Kedua-duanya juga bukan min ahl jannah. Dalam ayat yang lainnya, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tidak ada hak bagimu, tidak ada kuasa bagimu untuk memberikan taufik hidayah, hidayah taufik kepada mereka. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah lah semata yang bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari sini ayuhan nas, begitu besarnya kesabaran para anbiya, kesabaran para salafun salih dalam berdakwah, dalam membimbing umatnya. Sebuah keteladanan uswah dan qudwah yang luar biasa. Mereka para immatus a'immah fis sabr. A'immah fis sabr. Mereka para imam-imam dalam kesabaran. Rasul berdakwah dalam kondisi ayahandanya mati al-kufur. Ibundanya juga demikian. Istadana Nabi. Nah, listighfar ummih walam ya'dan lahu. Wasta'dana li ziyarati qabriha fa'adina lahu. Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Sunan Abi Daud dan yang lainnya dalam bab jawaz ziyaratil musyrik, qabril musyrik, bolehnya menziarahi kuburan orang musyrik. Al-Imam Abu Daud memberikan judul bab tentang bolehnya menziarahi kubur orang musyrik. Kemudian membawakan dalil tadi tentang kisah Nabiullah Muhammad ketika meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan untuk ibundanya, ibunda yang melahirkan, yang mengasuh, yang menetek. Nah, yang luar biasa. Pengorbanannya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabiullah Muhammad untuk mintakan istighfar kepada Allah, namun diberikan izin untuk sekedar menziarahi kubur ibundanya. Nah, dengan kondisi ibunda dan ayahnya dan juga Abu Talib yang melindungi, yang membela dakwahnya dan sebelumnya sebagai pengasuh, mata ala kufrih, tidak membuat beliau kecil hati dalam berdakwah. Nah, tidak membuat beliau selesai, terhenti dakwahnya. Tidak. Dan juga para nabi-nabi sebelumnya, Nabiullah Nuh alaihissalam, berapa lama beliau berdakwah? Alf illa khamsin. 1000 kurang 50. 9 abad beliau berdakwah kepada kaumnya. Akhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kesabaran para nabi dalam berdakwah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita pun juga demikian di dalam mentarbiyah anak-anak juga membutuhkan sebuah kesabaran yang luar biasa. Sabar bermakna peduli, serius. Tidak asal-asalan mengawal. Setiap hari dia mengetahui perkembangan anaknya, perkembangan ibadahnya, perkembangan akhlaknya. Terus dia kawal, dia evaluasi. Karena sebagai tanggung jawab amanah yang besar. Jangan sampai kita kurang, tidak ngeh tidak peduli. Hanya sebatas kita menitipkan kepada sebuah lembaga tertentu. Bahkan membuat kita terkadang membuat kita kurang enam, kitanya juga kurang sabar. Garis. Karena ketidakfahaman dari sebagian para wali talabah. Contoh menjadi ketika diundang rapat terkait dengan pendidikan anak-anaknya, masih saja di antara mereka tidak hadir. Nah, untuk memenuhi undangan terkait dengan tarbiyah anak-anaknya, ini sebagai contoh sebagian pihak belum faham, belum ngeh, belum sadar tentang pentingnya tarbiyat al-awlad ini. Nah, kalau ada seorang wali talab yang tidak hadir tanpa sebuah udur, atau dia merasa punya udur, nah, padahal udur ini bukan udur yang sebenarnya. Nah, namun dia pahami sebagai udur. Orang tua yang belum paham tentang mana yang paling aula, paling penting untuk mendahulukan dua kepentingan. Ini si A juga penting, tarbiyat al-awlad juga penting. Kalau si A kalau menghadiri undangan tarbiyat al-awlad, tidak bisa melakukan kegiatan A ini. Berkonsekuensi demikian dan demikian. Harapannya sang orang tua bisa menimbang mana yang paling utama, mana yang paling aslah. Yang jelas bahwa tarbiyat al-awlad min a'dham al-wajibat, termasuk kewajiban yang paling besar. Kewajiban, bukan mustahab. Nah, kewajiban bukan suatu anjuran, tapi min a'dham al-wajiban. Nah, termasuk kewajiban yang paling besar indallahi azza wa jalla. Nah, sehingga kalau dibenturkan dua kondisi, ini juga perkara wajib, ini juga wajib. Nah, selama bisa dijamak dua-duanya. Selama kok tidak bisa, mana yang lebih diutamakan? Nah, walaupun terpaksa tidak hadir, tentunya meminta izin, uzur disampaikan, dan juga mendatangi waktu yang lainnya. Nah, apa isi rapat kemarin? Tolong saya diberikan penjelasan. Karena kemarin saya tidak bisa hadir karena abah dia penama di rumah sakit. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali saya sebagai anaknya. Nah, ini juga tapi dia juga aktif. Apa hasil rapatnya? Nah, sehingga sama-sama. Nah, bisa menjamak dua-duanya. Ala kul hal ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah sampai mana, sudahkah kita sudah berusaha sampai semaksimal mungkin meluangkan tenaga pikiran untuk mendidik anak-anak kita ini, atau karena sebab kurangnya kepedulian kita sehingga anak-anak ini menjadi demikian dan demikian. Kurangnya sabarnya kita, kurang telatennya kita, kurang pedulinya kita, nah, atau kejahilan kita menjadi sebab sang anak ini 6, tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kasihan nasib anak ini. Nah. Kalau kita sudah semaksimal mungkin mencurahkan pikiran, tenaga dan yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah. Itu tugas kita. Hasilnya Allah yang menentukan. Nah, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki karena keutamaannya dan kasih sayangnya, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki karena keadilannya dan hikmah yang sempurna. Nah. Berikutnya, ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna. Langkah-langkah 6 dalam mendidik anak-anak. Yang pertama adalah kita sebagai pendidik, orang tua sebagai murabbi, orang tua sebagai syekh, sebagai mudarris yang sebenarnya, sebagai pengajar yang sebenarnya. Dan kita sebagai mudarrisin juga sebagai perwakilan dari orang tua-orang tua mereka. Orang tua sebagai mudarris yang asli, dan juga para pengajar juga sebagai yang mewakili para orang tua-orang tua. Kedua-duanya, terutama sang orang tua dan juga para mudarrisin, para pengajar. Terlebih dahulu mari kita 6 berhias, menghiasi diri kita, memperbaiki diri kita, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Dan secara umum bi'ah ini, mari kita ciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan kita lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat, 6, itu sulit sebagai pencegah tertularnya penyakit-penyakit. Nah, demikian pula bi'ah yang salihah, lingkungan yang baik, yang saleh, ini punya ikut andil yang besar sekali. Lingkungan keluarga di rumah masing-masing, dan juga lingkungan di pondok ini, di masjid ini, dan juga segenap ikhwah sekalian. Nah, perbuatan oknum seorang pribadi itu jangan dinilai, jangan dianggap tidak berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ibarat kita, orang menanam padi belum tentu tumbuh padi dengan sehat. Tetapi yang jelas, banyak rumput yang akan bakal tumbuh. Nah. Walaupun tanpa ditabur rumput semanggi dan yang lainnya, bakal tumbuh. Nah. Maka jangan sampai, nah, di lingkungan kita justru tumbuh contoh-contoh yang tidak bagus, untuk pendidikan anak-anak kita ini. Karena sesuatu yang jelek itu mudah ditiru daripada sesuatu yang baik. Nah, ta'limul khair, mengajari kepada kebaikan, sulit untuk diterima, untuk diamalkan, daripada sekedar memberikan contoh kejelekan tanpa diajari sudah, tanpa disuruh akan diikuti. Walaupun sebatas dilihat, didengar, sehingga masing-masing pribadi kita semua, tidak saja orang tua, tidak hanya mudarris, sehingga semua pihak punya andil untuk membentuk lingkungan yang sehat tadi, bi'ah yang salihah, terutama lingkungan rumah tangga kita, yang kedua lingkungan masjid dan pondok ini, dan semua ikhwan ini, kalau semuanya memberikan keteladanan, uswah dan qudwah, dan anak-anak bakal mudah dikawal dalam kebaikan. Sehingga yang pertama adalah islahun nafas. Nabda awalan bi islahin nafas. Langkah pertama adalah memperbaiki diri kita masing-masing. Kita semua para mudarisin berbenah, membenahi akhlak kita, ibadah kita, dan juga orang tua-orang tua. Mari kita berbenah demi untuk kemaslahatan anak-anak kita, bahwa lingkungan yang salihah ini punya peran yang besar sekali, besar sekali demi terjaganya keistiqaman anak-anak kita. Sebagaimana sehat seorang alim kepada pembunuh 100 jiwa. Pembunuh 100 jiwa tanpa hak. Ketika mendatangi seorang rahib, apakah ada taubat bagi saya? Tidak ada, kata rahib. Dibunuhlah genap 100 orang yang dia bunuh. Dia ingin bertaubat. Mendatangi seorang yang alim, adakah taubat bagi saya? Ada. Silakan kamu mendatangi kampung sana. Jangan kembali kepada kampung tadi, kampungnya kamu. Jangan sekali-kali kembali ke kampung kamu, pindah kampungnya sebelah sana. Di sini apa? Bahwa bi'ah itu punya pengaruh yang besar lingkungan. Teman, kawan, lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang pertama, qu anfusakum. Fasalahul ab wal um min abrasil asbab al ma'iyyah aw al mu'inah ala tarbiyatil aulad wal abna', liannahum humul qudwah wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim wal walad yuqalid abah wal bint tuqalid ummaha. Maka kesolehan orang tua, al-ab wal-um, di antara sebab-sebab yang paling nampak, yang paling mudah, yang bisa membantu pendidikan anak-anaknya. Karena orang tua adalah sebagai contoh orang tuanya di rumah, dan juga para mudarisinya, dan juga kawan-kawannya, dan juga lingkungan. Kita semua di sini. Allah juga mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatsnahum min 'amalihim min syai'. Kata Allah Azza wa Jal, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang baik, yang jujur, beserta anak keturunannya yang mengikuti mereka, yang mencontoh, meneladani orang-orang yang beriman tadi dengan penuh keimanan, ayahandanya, ibundanya, orang-orang soleh, diikuti oleh anak-anaknya dengan kesolehan, maka kami masukkan mereka, kami golongkan anak-anak tersebut kepada orang-orang yang beriman, sama dengan orang-orang yang beriman. Konteksnya, dan orang-orang yang beriman bersama orang-orang yang mengikuti mereka dengan keimanan, maka kami masukkan keturunan tersebut, anak-anak itu, kepada golongan orang tuanya, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, karena sebab mengikut, karena sebab sang anak mengikuti jejak langkah kesalehan sang ayahanda, sang ibunda. Wa ma'alatsnahum min 'amalihim min syai', dan tidaklah kami mengurangi sedikit pun dari amalan mereka, pahala mereka. Ikhwana fillah anzani Allah wa iyyakum jami'an. Artinya bahwa peran serta sang orang tua, dan lebih dari itu kami katakan umum sifatnya, mudarris dan juga lingkungan kita semuanya, punya pengaruh yang besar. Keselamatan, kebaikan, kesalehan anak-anak kita, lebih-lebih lagi kesalehan kedua orang tua. Yang kedua adalah, ini pembahasannya ilmiah. Bagi yang pengen menikah, ikhtiar al-um az-zawjiyah atau az-zawjah, hendaknya memilih istri yang salihah. Kenapa? Karena dia yang bakal mendidik secara langsung kasih sayang bagi dari sang ibunda, punya pengaruh yang luar biasa. Sesuatu yang paling melekat dan ceket, jika itu nasihat yang terlontarkan dari sang ibunda kepada anak-anaknya. Qal musannif inna man yuridu at-timar al-yani'ah yabhath al-ardi at-tayyibah. Barang siapa yang ingin bercocok tanam, ingin menghasilkan buah-buahan yang hasilnya bagus, biar bisa berbuah dengan semaksimal mungkin, tentunya ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur. Ini sebuah kiasan. Kalau kita punya anak-anak, ternyata di tanah yang tandus, yang kering kerontang, keras, ibundanya keras, wataknya kaku, tidak peduli. Apalagi anak-anak muda sekarang yang dinilai paras yang cantik itu sudah nomor pertama. Sudah ketika mau khidbah nilai sudah, Ustaz itu siapa ya? Gimana wajahnya? Gini Mas, enggak jadi. Yang pertama paras yang cantik kayak bintang film. Walaupun thullabul ilm, saya mendapati. Apalagi tidak. Nah, nasihati li ayuhan nas. Ini perkara yang sulit. Nah, tapi tolong diamalkan. Amalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tumka al-mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya. Nabi memberikan tuntunan. Fadfar bidhati din taribat yadak. Pilih agamanya. Berapa banyak yang menyesal ketika mau nadzir, mau khidbah, sudah ketemu bidadari dari sana, sudah enggak peduli. Ini gini loh, enggak peduli, yang penting zen sudah ini. Nah, sudah. Padahal yang dia nadzir, yang dia khidbah, yang dia lamar, enggak ngerti agama. Enggak ngerti pendidikan anak-anak. Apalagi yang di khidbah sahibul imarah, sahibatul imarah, berat lagi nih. Nah, yang suami kurang tegas, istrinya kayak presiden kiamat kubro. Nah, hadza waqi' ya ikhwan. Nah, bahkan menyampaikan kepada saya sudah teman dekat kerip, yang penting manut sama inti sudah. Nah, intinya cari yang manut sama antum, jangan yang lainnya. Karena kita lagi mau membina sebuah keluarga ini. Kalau ente-ente orang, para pemuda-pemuda mencari gara-gara cuma paras tok yang dia perhatikan, kiamat akan rusak anak-anak antum karena bodohnya antum. Nah, anak-anak antum tidak akan terbina dengan baik karena bodohnya antum. Nah, karena sekedar mengejar syahwat tadi. Tidak mempertimbangkan mencari sosok wanita yang bisa membina keluarga tadi. Ini penting. Dan ini bukan sebuah yang mengada-ngada, tidak. Banyak terjadi. Khana fila azani Allah wa iyyakum. Kata Nabi, tazawwaju al-wadud. Al-wadud. Cari ibu yang penyayang, punya kasih sayang, yang peduli, yang perhatian. Diletakkan pada poin yang pertama, al-wadud. Punya sikap al-wudah. Kasih sayang kepada anak-anaknya. Sayang dalam artian betul-betul sayang ilmiah. Bukan atifiyah. Sayang betul, perhatian. Al-walud yang subur, fa inni mukathirun bikum al-umam. Qala Allah Ta'ala, fas-salihat qanitat hafizat lil-ghaib bima hafizallah. Allah juga menegaskan wanita-wanita yang saleh, yang qanitat, yang taat, yang mudah tunduk. Nah, siapa wanita yang salihat? Yang pertama qanitat, yang tunduk, yang manut. Yang pertama manut, pertama kepada Allah. Kedua, manut dan mudah diatur oleh sang suami. Nah, ada seorang, bukan orang awam, akhun, menangis mendatangi salah seorang ustaz. Menangis, menangis dia. Tidak bisa mengendalikan ahluh. Walaupun ahlu mudarrisah, tudarris nas, mengajarkan. Masya Allah ini hafalannya mungkin faqih. Masya Allah. Tapi mengatur sang suami. Bagaimana sebuah nahkoda, sebuah kapal ini, suami ping lurus ke kanan, ini ping ke kiri. Gimana? Nah, menangis karena ayuhan nas, ingat-ingat, fadfar bidzatid din, cari wanita yang salihah. Apa kata Allah? Qanitat, bukan mudarrisah. Nah, qanitat, bukan hafidat, bukan hufadul Quran, qanitat. Nah, yang kedua hafidat lil ghaibi, wanita yang bisa menjaga kehormatannya, bukan hafidat bil Quran, la. Walaupun sesuatu yang bagus, baik, terpuji, mudarrisah, masya Allah, terpuji, hafidz Al-Quran terpuji. Semakin akan terpuji itu jika diiringi, memiliki pondasi qanitat hafidzatul ghaib. Nah, ini kami tekankan karena tidak sedikit yang salah, kemudian menyesal, hancur rumah tangganya, berujung pada perceraian, anak-anak yang jadi korban. Kenapa? Karena kejahilan sang suami tadi itu. Hasratnya cuma parasnya cantik, bas itu tak sudah. Nah, apalagi sampai menukilkan ini kan anusat. Pendapat Al-Imam Ahmad gini-gini, wah, menukilkan juga qaul salaf. Nah, kan sudah pinter, sudah belajar di pondok-pondok. Nah, tapi dalam penerapannya, ayuhan nas, butuh ala ilmin wa basira. Nah, al-qanitat, qala asy-syekh rahimallah hafizallah, al-muti'at lil aswat. Maksud dari ayat ini, fas-salihatu qanitat. Apa itu qanitat? Al-muti'at lil azwat, wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada sang suami, hormat, santun. Nah, kata-katanya santun kepada sang suami, menghormati sang suami. Nah, tidak berani kepada sang suami, tidak intervensi kepada sang suami. Bahkan dalam sebuah riwayat, riwayat Ad-Darqutni secara marfu', iyyak wa khadra'ud dam, ad-daman Qalu wa ma khadra'ud daman? Qalu al mar'at al hasna fil manbat as-su'. Dan riwayat yang marfu, hati-hati dari wanita yang berdarah biru, ini bahasa kita ya, gampang yang berdarah biru sudah. Nah, khadra itu ke hijau-hijauan. Ya, mungkin bahasa gampangnya berdarah biru, gitu ya. Nah, qalu apa itu khadra uddaman? Wanita yang cantik, gitu ya. Tapi tumbuh di tempat yang tidak sehat, bahaya. Parasnya luar biasa, kayak Laila, enggak tahu Laila di mana modelnya, wallahu alam. Gitu ya, enggak tahu, sampai dalam berbagai bait syair itu diabadikan. Nam, jadi Majnun Laila sok mencium tembok karena terharu sama Laila. Gitu, sampai banyak syair-syair. Syair-syair orang gila tentang apa, tentang masa Laila itu. Di Laila ini luar biasa parasnya, wah sudah membuat orang banyak yang gila, tergila-gila sudah. Nah, bahaya wanita yang parasnya luar biasa tapi tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, yang tidak saleh, berbahaya. Berbahaya. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan telah berlalu sebuah pelajaran yang besar. Seorang tabi'i masyhur. Nah, utusan Umar bin Khattab sebagai sang qari, mufassir negeri Mesir, dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pengajar Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Tidak sembarangan yang mengutus adalah Al-Khalifah Al-Thani Umar ibn Khattab, yang dibutuhkan di kota Madinah sendiri, dikirim ke Mesir. Nah, salah pilih, bubar barisan akhirnya. Menjadi seorang yang kharij, seorang khawarij, iyadan billah. Sehingga banyak hadarah-muhadarah dari Ustaznya Luqman Ba'abduh nam terkait dengan pentingnya memerhatikan kondisi para ummahat ini. Artinya bahwa al-ummahat juga punya peran penting dalam dakwah dan pendidikan. Kepincangan dan semerawutnya dakwah dan tarbiyah ini juga dipicu oleh oknum-oknum ummahat, gitu, oknum-oknum ummahat. Nah, oleh sebab itu, ikhwana fillah barakallahu fikum, tema kita adalah pentingnya mencari zaujat yang salihah. Penting. Nah, tapi ini para pemuda-pemuda masih ingin belajar kan gitu ya, sehingga jangan mikir zaujat dulu Pak Den, insya Allah. Nah, ini bagi orang yang sudah menikah, biar menikah lagi tidak apa-apa kan gitu ya. Nah, demikian ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, di antara langkah-langkah dua langkah yang awal, yang paling awal untuk kita lalui. Pertama adalah islahun nafs, dan juga mencari teman dekat yang salihah, istri yang salihah. Bagi yang sudah berkeluarga, berarti bagaimana caranya kita buat istri kita menjadi istri yang salihah. Yaitu apa? Qanitat. Qanitat. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.